إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji beberapa kandungan dari ayat-ayat yang terangkai di dalam surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 di dalam Al-Quran. Terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran dan renungan-renungan yang berharga, sepatutnya untuk kita perhatikan dan kita cermati dengan baik. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi karunia dengan Al-Quranul Karim yang di dalamnya terdapat segala hal yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Terkandung di dalamnya segala kebaikan yang menjadikan hidup mereka bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ibadah yang sangat agung adalah tadabbur, mempelajari dan merenungi dari mana-mana ayat Al-Qur'an. Itu adalah sebab keimanan, sebab dari kelapangan hati dan berbagai sebab kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an, atau hati-hati mereka itu telah terdapat kuful, gembok-gembok yang menutup hatinya? Jadi dijelaskan di dalam ayat perintah untuk tadabbur terhadap Al-Quran, dan kalau hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan hati itu menjadi tertutup, waliyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, penyembuh untuk segala yang berada di dalam hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah An-Naziat ini dari surah Makkiyah. Dan dimaklumi bahwa di dalam kandungan-kandungan surah Al-Makkiyah banyak ditegaskan tentang hari kebangkitan, dan dijelaskan penciptaan manusia, bagaimana Allah menciptakan mereka dengan sangat mudah dan Allah maha mampu untuk mengembalikan mereka. Dan selainnya dari ciri-ciri surah Makkiyah yang dimaklumi di dalam pembahasan ulumut tafsir. Di dalam 46 ayat yang terkandung di dalam surah ini, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, kita akan berusaha untuk menjelaskan dari makna ayat ini secara ringkas. Dan kita ambil dari petikan-petikan pelajaran di sela-sela penyebutan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah bismillahirrahmanirrahim, wan-nazi'ati ghorqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabaha fas-sabiqati sabaqa fal-mudabbirati amra. Iya, an-nazi'at itu sendiri yang merupakan nama surah ini, surah An-Nazi'at. An-Nazi'at diambil dari awal ayat. Wan-Nazi'at, Allah bersumpah demi An-Nazi'at. Nah, umumnya penamaan-penamaan surah itu diambil kadang dari awal ayatnya dan kadang dari kandungan khusus yang terkait dengan ayat. Dan kadang penamaan surah dengan sebuah kalimat yang terdapat di dalam surah tersebut, tidak ada di surah yang lainnya. Seperti surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, tidak ada kata Baqarah pakai ta marbutah dalam Al-Quran kecuali di surah Al-Baqarah itu saja. Iya. 5 ayat yang pertama yang saya bacakan tadi adalah sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, wan-nazi'ati ghorqa, demi an-nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan sangat kerasnya. Wan-nashitati nashta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Iya. Penerjemahan makna ayat itu sesuai dengan penafsiran yang paling banyak disebut oleh para ulama di tafsir ayat ini. Walaupun ada pendapat-pendapat lain di dalam penafsirannya, tapi itu pembahasan panjang. Saya hanya memberikan ringkasan-ringkasan dari mana yang mudah dipahami, agar supaya kita terbiasa dan cinta tadabbur terhadap kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan berfirman demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat kerasnya. Naz'ah itu dicabut dengan keras. Iya. Wan-nashitat nashta, dicabut dengan selembut-lembutnya. Was-sabihati sabaha, dan demi malaikat-malaikat yang turun dari langit sebagaimana dia diperintah dengan secepatnya. Iya, dia turun sebagaimana diperintah dengan segera, cepat. Fassabiqati sabaqa. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan lebih kencang lagi. Malaikat yang mendahului di dalam menunaikan perintah-perintah Allah. Falmudabbirati amra. Dan malaikat-malaikat yang mengatur segala urusan yang diperintah oleh Allah. Iya. Jadi ini lima sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesarannya, dengan apa yang dia kehendaki dari makhluknya. Dan sesuatu itu yang dipakai bersumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sesuatu yang agung dan besar di sisinya. Iya. Dan dimaklumi bahwa sumpah itu untuk menegaskan sesuatu. Kalau seorang berkata demi Allah. Demi Allah apa? Kan ditanya. Iya. Kalau dia berkata demi Allah saya tidak akan meninggalkan sholat. Nah, ini baru kelihatan sumpahnya bahwa dia tidak akan apa? Meninggalkan sholat. Suatu yang besar ya, ingin dia tegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan sholat. Demikian. Maka di sini disebut lima sumpah. Tapi diterangkan, tidak diterangkan secara nas di dalam ayat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sumpahkan dengannya. Karena di ayat-ayat selanjutnya, iya, dari ayat ke-6 hingga ayat ke-14 itu penjelasan tentang kebangkitan. Jadi Allah bersumpah dengan lima sumpah ini, iya. Dan yang disumpahkan, kata para ulama ahli tafsir, latuba'athunna. Sungguh kalian semua akan dibangkitkan. Sungguh kalian semua akan dibangkitkan. Iya. Kemudian diterangkan tentang hari kebangkitan itu pada ayat yang ke-6 hingga ayat ke-14 dari surah ini. Kita perhatikan lima hal yang Allah bersumpah dengannya. Yang pertama, demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya. Dan yang kedua, demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya. Menunjukkan bahwa malaikat itu ada yang tugasnya mencabut ruh. Dan ruh yang dicabut terbagi dua. Ada yang memperoleh siksaan dicabut dengan sekeras-kerasnya, dari memperoleh kenikmatan dicabut dengan selembut-lembutnya. Iya. Dicabut dengan selembut-lembutnya. Dan itu keringanan. Bukan hilang dari pedihnya kematian. Sebab tidak seorang pun di antara manusia kecuali merasakan dari sakaratul maut itu. Merasakan dari pedihnya kematian itu. Jangankan kita, khairul bashar, manusia yang terbaik, ashraful anbiya'i wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dihadiri oleh ajalnya, beliau berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Kata beliau, la ilaha illallah, sungguhnya kematian itu ada sakarat, kepayahan di atas kepayahan padanya. kesusahan di atas kesusahan, berlapis-lapis dari kepayahan dan kesusahan. Itu diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dibedakan ruh seorang mukmin yang beriman kepada Allah, orang-orang yang baik, dan ruh orang kafir ataupun orang yang fajir berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dirinci di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kematian. Bagaimana kalau mukmin itu meninggal, datang kepadanya malaikat dengan wajah yang indah, bau yang harum, kemudian ditarik ruhnya dengan lembut. Iya. Dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Dan diterangkan pula sebaliknya, bagaimana ada malaikat yang bengis mukanya, baunya tidak enak. Iya. Mendatangi dari yang meninggal itu, kemudian dicabut dengan sangat kerasnya hingga sebagiannya matanya mengikuti ruhnya yang keluar. Maka ini sumpah dari Allah. Dan perhatikan, Allah bersumpah dengan hal ini menunjukkan dahsyatnya dan besarnya perkara ini di sisi Allah. Karena kematian adalah ketentuan, tidak ada seorang manusia pun yang bisa terlepas darinya. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dikedepankan, tidak pula mampu diakhirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un." Setiap dari kalian akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fainnahu mulaqikum thumma tuwaffuna thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sebut kalian lari darinya, sebab itulah hakikat banyak dari manusia, seakan-akan dia hidup selama-lamanya, seakan-akan dia tidak pernah ingat ada kematian yang sudah dipastikan terhadapnya, seakan-akan lari darinya. Sungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib, yang tidak tampak, dan syahada yang tampak. Dan Allah akan memberitakan kepada kalian segala perkara yang kalian lakukan. Iya, kematian ini yang tidak mengenal kecil maupun besar, kaya maupun miskin, terhormat maupun dari kalangan biasa, pemimpin maupun yang dipimpin. Kematian yang tidak seorang pun mampu untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyad." Dimanapun kalian berada, kalian, kematian itu akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan perhatikan di sini, Allah bersumpah. Dan ini bukan sembarangan. Iya. Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya. Maka harusnya selalu kita pikirkan, kita ambil darinya pelajaran. Iya. Wasabihati sabaha, sumpah yang ketiga, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Iya. Membawa apa yang diperintah. Dan ini dari tugas sebagian malaikat, turun dari langit membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqati sabaqa. Ada lagi malaikat-malaikat yang mendahuluinya di dalam melaksanakan perintah tersebut. Falmudabbirati amra. Dan ada malaikat-malaikat yang mengatur segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan, sungguh kalian semua akan dibangkitkan. Iya. Ini maksud dari sumpah ini. Penegasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana hari kebangkitan itu. Di dalam kelanjutan ayat, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idhi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idha kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idhan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Iya, yawma tarjufur rajifah, hari kebangkitan itu adalah suatu tiupan yang menggoncang alam. Ar-rajifah, tarjaf, iya, dia menggoncang segala sesuatu. Dan inilah tiupan sangkakala. Tatba'uha ar-radifah, kemudian tiupan itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Iya. Jadi sebutkan di dalam dua ayat ini ada dua tiupan. Ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Az-Zumar ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiuplah sangkakala itu, maka seluruh yang di langit dan di bumi semuanya tersungkur jatuh kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ini tiupan yang pertama. Kemudian ditiup lagi kali yang keduanya, فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ, maka tiba-tiba mereka semuanya sudah berdiri, melihat, memandang hari kiamat. Berpindah ke hari kiamat. Ini dua tiupan, semakna dengan ayat ini. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dua tiupan ini adalah dua tiupan penyebutan tegaknya hari kiamat dan hari kebangkitan. Dan sebelumnya lagi ada satu tiupan. Berarti semuanya ada tiga tiupan sangkakala itu. Iya. Di mana pada tiupan sebelumnya itu disebutkan di dalam sebuah ayat di surah An-Naml. Iya. Tepatnya pada ayat yang ke 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunfakhu fis-sur, fa faz'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah, wa kullun atauhu dakhirin." Dan pada hari kiamat itu, atau pada hari, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka takutlah seluruh yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Dan semuanya akan datang menghadap kepada Allah dengan merendah diri. Iya. Maka ini disebut tiupan ketakutan. Belum hari kebangkitan. Iya. Belum hari kebangkitan. Dan ini ayat-ayat tidak bertentangan. Semuanya saling melengkapi. Dan sebagian dari Al-Quran ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Iya. Maka ini dari kejadian pada hari kiamat. Yang hendaknya kita mengingatnya. Hendaknya kita selalu mengingatnya dan memperhatikannya. Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di kegelapan malam, lalu beliau berkata, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al maut bima fihi. Iya. Beliau ingatkan tentang kandungan dari ayat ini. Telah datang kematian itu dan segala kengerian yang terdapat di dalamnya. Bagaimana keadaan ketika terjadi peniupan sangkakala itu? Dalam kelanjutan ayat atau pada ayat berikutnya, qulubu yawma idhi wajifah. Hati-hati. Hati-hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khashi'ah. Iya. Jadi hati mereka takut, goncang karena dahsyatnya dan mengerikannya hari tersebut. Apa yang mereka lihat? Absaruha khashi'ah. Pandangan matanya tertunduk, memandang dengan penuh kehinaan. Iya. Tidak ada lagi yang merasa dirinya punya sesuatu di hari itu. Tidak ada lagi yang merasa dirinya ada sesuatu yang dia banggakan. Iya. Yang merasa dirinya sombong, congkak, berlebihan di atas manusia, semuanya tidak tersisa pada hari tersebut. Yang ada semuanya memandang dengan wajah yang merendah, tunduk dan menghinakan dirinya. Iya. Dan ini diterangkan di dalam sejumlah ayat pada kejadian-kejadian hari kiamat. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Maka mereka berkata, ini orang-orang kafir itu berkata, iya, yang hati mereka ketakutan. Apa yang mereka katakan? A inna lamarduduna fil hafirah. Iya. Apakah sungguh kita benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Iya. Dulu mereka ingkari di kehidupan dunia akan dibangkitkan. Mereka katakan, siapa yang menghidupkan jasad-jasad itu ketika sudah menjadi tanah? Mereka ingkari hari kebangkitan. Maka di hari itu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mereka pun berkata, sungguh kita benar-benar dikembalikan kepada keadaan semula. Iya. Sebagaimana jasad yang dia pakai di dunia, itu pula jasad ia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhir. Iya. Dan penciptaan awal manusia lebih berat daripada mengembalikannya. Mengembalikannya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mereka pun berkata, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah." Iya. Kita dikembalikan. Apakah kita akan dikembalikan juga padahal kita dulunya adalah tulang belulang yang sudah hancur? Sudah hancur lumat. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itulah pengembalian yang merugikan. Iya, itu ucapan-ucapan mereka. Fa innama hiya zajratun wahida. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan, sungguhnya itu hanya satu kali tiupan saja. Fa idahum bisahirah. Maka tiba-tiba mereka yang mendustakan hari kebangkitan itu sudah kembali hidup berada di atas punggung bumi. Iya. Berada di atas bumi yang sudah diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Wabarazu lillahil wahidil qahhar. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Karena pada mahsyar terjadi di atas bumi yang telah diganti. Terhampas, terhampar dengan sangat luannya, dengan sangat luasnya. So'an. Saf-safa. Iya. Semua manusia terkumpul. Wabarazu lillahil wahidil qahhar. Dan mereka semua tampak berdiri di depan Allah yang maha satu lagi maha berkuasa. Iya. Tampaklah keesaan Allah, kesendirian Allah. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menyamainya. Dan tampak kebesarannya, kekuasaannya, keagungannya di hari yang sangat dahsyat tersebut. Iya. Maka ini renungan-renungan dan pelajaran-pelajaran agar supaya seorang hamba itu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ada yang namanya kematian, dan setelah kematian ada yang namanya hari kebangkitan. Ada yang namanya hari kebangkitan. Dan setelah hari kebangkitan ada lagi nanti pembahasan setelahnya, akan diterangkan dalam kelanjutan surah. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Iya. Kemudian setelah itu diselingi dengan penyebutan kisah Nabi Musa alaihi salam yang mendakwai Fir'aun. Iya. Yang mendakwai Fir'aun. Pokok dari kisah ini diperlihatkan bagaimana kelembutan Nabi Musa di dalam mendakwai Fir'aun. Sedemikian jelasnya petunjuk itu sampai kepada Fir'aun. Tapi tatkala dia mendustakan, bersombong dan tidak menerima, Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Iya. Maka tidak ada seorang pun yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan mendapatkan kerugian untuk dirinya sendiri. Iya. Dan ini dari pokok yang diterangkan di dalam ayat. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun ini. Iya. Baik, kita baca kisah yang indah ini. Dikatakan pada ayat berikutnya, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepadamu, telah sampai kepada engkau Nabi Muhammad? Iya. Berita tentang Nabi Musa, Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa bin Imran alaihi salam, nabinya Bani Israel. Sudahkah sampai kepada engkau berita tentang Nabi Musa ini? Ya. Dan perlu diketahui bahwa berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya dari kisah-kisah para nabi itu adalah termasuk bagian pokok di dalam Al-Quran. Sebagian ulama menyebutkannya sepertiga bagian Al-Quran, penyebutan kisah-kisah. Terdapat di dalamnya berbagai kebaikan, peneguhan, kekukuhan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta hal yang membesarkan hati dan menghibur beliau. Iya. Jadi kalau misalnya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang menyimpang, ada yang tidak menerima ya kepada dakwah engkau Nabi Muhammad, maka para nabi sebelum engkau juga seperti itu. Dan mereka juga adalah orang-orang yang bersemangat manusia mendapat hidayah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Iya. Maka hal ataka hadithu Musa itnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tua, ketika Rabbnya memanggilnya, nadahu, Allah memanggilnya. Dan ini penedapan sifat Allah berbicara, memanggil. Iya. Dan kata nida itu dalam bahasa Arab menurut kesepakatan ahli bahasa adalah panggilan dengan suara keras. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Kalimat-kalimat yang dipahami oleh Nabi Musa. Di mana dipanggilnya? Bil wadil muqaddas tuwa. Di al-wadi al-muqaddas. Di lembah yang suci. Yang bernama Tuwa. Namanya Tuwa. Iya. Maka di lembah suci ini, di lembah tua ini, disitulah Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah, diangkat sebagai seorang rasul. Sebagaimana diterangkan pada ayat-ayat atau pada surah-surah yang lainnya. kisah Nabi Musa diangkat sebagai rasul. Ada di surah Taha, ada di surah Asy-Syu'ara, ada juga di surah Al-Qasas, iya. Dan sebelumnya ada di surah An-Naml. Itu dari pokok-pokok surah yang menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Maka dari hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia itu tagha, melampaui batas. Iya, at-tughyan. Dan ini bahasa yang detail untuk Fir'aun. Sebab Fir'aun ini mengumpulkan segala jenis pelampauan batas. Iya. Dari dosa dan maksiat, kesewenang-wenangan, ya, dari membunuh jiwa yang diharamkan dan sebagainya. Dan yang paling besarnya apa yang akan disebutkan nanti. Dia mengaku dirinya sebagai apa? Sebagai Rob yang disembah. Maka Allah perintah kepada Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Innahu tagha. Sungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Iya. Maka terdapat kewajiban berdakwah di jalan Allah. Saling nasihat menasihati. Memperbaiki. Terjadi kekeliruan, diingatkan. Ada orang-orang yang jatuh di dalam kenistaan, dibawa kepada kemuliaan. Dia mendekati kemaksiatan, diantar kepada ketaatan. Dia menjatuhkan dirinya ke dalam sebab-sebab yang memasukkan ke neraka, maka hendaknya ditarik tangannya menuju kepada hal-hal yang memasukkannya ke dalam surga. Iya. Fakul, maka katakan kepadanya, kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka. Iya. Katakan kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan, mensucikan dirimu sendiri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Iya. Dan akan kutuntun engkau ke jalan Rabbmu supaya engkau menjadi takut kepadanya. Menjadi takut kepadanya. Takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah uslub dakwah yang sangat indah. Iya. Dari Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana beliau mendakwai Fir'aun. Allah perintah pada Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Kemudian Allah perintah supaya berucap kepada Fir'aun, halaka ila an tazakka, inginkah engkau, iya, saya beri hidayah, saya tuntun, saya beri petunjuk sehingga engkau mensucikan dirimu, membersihkan dirimu dari kekafiran, dari dosa dan maksiat, dari kesombongan. Ketunduk kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya bimbing engkau, saya beri hidayah engkau kepada Rabbmu. Agar supaya engkau itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini uslub Nabi Musa berbicara kepada manusia. Terdapat di dalamnya renungan-renungan yang mendalam. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, iya, di dalam kitabnya Tibyan fi Aqsamil Quran, bagaimana sisi kelembutan dakwah Nabi Musa ini dari 7 sisi diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim pada kandungan ayat. Baik. Yang pertama, di ayat ini sifatnya anjuran, ajakan. Iya. Sifatnya ajakan. Hallaka, tidakkah pantas bagimu. Tidakkah kamu ingin? Itu aja kan. Bukan diharuskan, kamu begini, kamu begitu. Perhatikan. Dan ini uslub kepada Fir'aun yang jelas kekafirannya, kesewenang-wenangannya, dan pelampauan batasnya. Tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, dengan uslub penawaran. Tidak dikeluarkan dalam bentuk perintah dan pengharusan. Kamu bertobat. Kamu tinggalkan kekafiranmu. Ya. Tidak didatangkan dalam bentuk perintah, tapi ajakan. Dan itu lebih mendalam, lebih menarik dan lebih mendalam. Ya. Kemudian sisi yang kedua dikatakan ila antazakka. Ya. Ila antazakka, menuju kepada kesucianmu. Jadi ajakan ini kebaikannya untuk kamu sendiri. Iya. Kalau kamu mengamalkannya, kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan kata az-zaka itu, ya, at-tazakki, itu artinya dia berkembang, mensucikan, semakin banyak keberkahannya, semakin bertambah dari kebaikan-kebaikannya. Iya. Dan seorang kalau diberi ajakan seperti itu, orang yang berakal pasti menerima. Sebab itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini sisi yang kedua dari keindahan pengajaran Allah kepada Nabi Musa bagaimana menyampaikan kepada Fir'aun. Sisi yang ketiga, tazakka. Dia tidak katakan supaya saya mensucikanmu. Tidak, tapi dia disebutkan kepada dirinya sendiri supaya engkau mensucikan dirimu. Sebab itu uslub lebih bagus. Ya. Daripada dia berkata, saya ajari kamu, saya telah beginikan kamu. Ya. Tapi kalau dia tunjukkan jalan, kemudian dinisbatkan sesuai itu pada dirinya sendiri, maka itu akan lebih halus, ya, dan lebih indah. Baik, sudah masuk waktu sholat. Itu adhan, ya, adhan dulu. Iya, kemudian yang keempat dikatakan wa ahdiyaka. Dan saya menjadi orang yang menunjuki bagimu. Iya. Jadi dia nisbatkan hidayah kepada dia sendiri. Iya. Hidayah dia sendiri yang mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Musa sebagai dalil saja. Sebagai orang yang menunjuki saja. Sebagai orang yang menunjuki. Iya. Dan itu akhlak seorang da'i. Dan ini sifat para nabi dalam dakwanya. Sifat para nabi di dalam dakwanya. Iya. Sampai di jihad sekalipun. Orang kafir ditawari. Masuk Islam. Kalau dia tidak mau masuk Islam, tetap berada di atas kekafirannya, dibiarkan. Tapi harus bayar jizyah. Tunduk kepada kaum muslimin. Ikut dalam peraturan kaum muslimin. Sebab dengan hal itulah orang kafir itu bisa hidup, membawa atau terkontrol kejelekannya, tidak menyebar di atas muka bumi. Harus tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Itu dari konsekuensi agama. Iya. Kalau tidak ingin dua-duanya, baru diperangi dengan ketentuan yang indah di pembahasan jihad fi sabilillah. Iya. Karena itu siapa yang menggambarkan dari dakwah agama ini dengan kekerasan, dengan pemaksaan, maka ini adalah orang-orang yang menyelisihi metode dakwah para nabi dan para rasul. Ya, perhatikan ya. Tapa Nabi Musa alaihissalam sedemikian lembutnya kepada Fir'aun yang dikenal dengan apa? Kekerasan, kesewenang-wenangan. Dia tidak tunjuki, dia tidak caci maki. Ya. Tidak dicaci maki. Bahkan di dalam ayat yang lain, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hendaknya kalian berdua, hai Nabi Musa dan Nabi Harun, berucap kepada Firaun ucapan yang lemah lembut, barangkali dia bisa mengingat atau dia bisa takut. Perhatikan, Firaun didakwai oleh para nabi supaya menerima dari kebenaran, dan itulah misi di dalam berdakwah, membebaskan manusia dari api neraka. Iya, yang kafir didakwai masuk ke dalam Islam, yang jauh dari sunnah didekatkan kepada sunnah, yang kurang dekat lebih didekatkan lagi kepada sunnah. Iya, bukan orang yang kenal sunnah dijauhkan dari sunnah. Karena itu metode dakwah sebagian orang itu adalah hal yang tidak masuk di dalam akal. Apa yang disebutkan kepada Islam, kepada dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu perlu fikih dan seorang belajar, agar supaya mengenal bagaimana agama Allah, agama para rasul, dan seorang itu tidak sekadar iya, mengambil dari slogan-slogan saja, dari ucapan-ucapan sebagian manusia, kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ulama, tapi perbuatannya jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, jauh dari bimbingan para ulama. Iya. Kemudian yang kelima dari kelembutan dakwah Nabi Musa di sini, kata Ibnul Qayyim, yang kelima disebutkan ila rabbika. Sebut, saya menjadi dalil, petunjuk untuk kamu kepada Rabbmu. Diantar dia kepada Allah. Iya. Dan ini menunjukkan keikhlasan. Menunjukkan keikhlasan. Dan dari keikhlasan seseorang, dia cinta kebaikan untuk orang yang dia dakwai. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terhadap siapa yang menolak dakwah beliau, beliau bersedih. Tidak bergembira. Bersedih. Sifat beliau disebut dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Sangat berat bagi kalian, kalian itu menyimpang. Perhatikan, aziz bagi beliau, kalian itu menyimpang. Dan beliau sangat bersemangat hidayah untuk kalian. Dan beliau terhadap kalian sangat penyayang dan penyantun. Bahkan Allah menegur nabinya, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Janganlah diri engkau Nabi Muhammad pergi ya, dalam keadaan apa namanya, menyedihkan keadaan mereka. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi hidayah kepada Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Maka ini terdapat di dalam menyatambih untuk ikhlas. Seorang itu ketika menyampaikan dari agama, iya, dia berdakwah kepada Allah, bukan untuk membela dirinya, bukan pula untuk kepentingannya, bukan pula untuk kebenciannya kepada orang lain, bukan pula untuk sesuatu dari kehendak dunia maupun yang lainnya. Tapi diperhatikan, ilallah, ila rabbika, kepada Rabbmu. Iya. Dan diberi faedah yang indah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Kata beliau, di dalamnya ada tambih untuk ikhlas. Karena banyak orang yang berdakwah kepada Allah, iya, dia berdakwah ke jalan Allah, tapi hakikatnya dia berdakwah kepada dirinya sendiri. Hakikatnya dia berdakwah kepada dirinya sendiri. Dan itu bisa dibedakan pada orang-orang. Iya. Terlihat dari apa yang dia lakukan dan apa yang dia perbuat. Dan perhatikan bagaimana dari keindahan dan uslub dakwah. Kemudian yang keenam dikatakan fataksya, sehingga engkau menjadi takut. Iya. Supaya punya khasyah. Dengan khasyah itulah seseorang mengenal apa yang baik. Karena dia takut kepada Allah, dia meninggalkan hal yang jelek. Diberikan kesadaran. Maka ini uslub yang baik kepada dakwah, bukan dipaksa seorang. Orang yang tidak paham pun dimasukkan ke dalamnya. Ya. Tapi diberikan pemahaman sehingga dia sendiri ada kesadaran di dalamnya. Dan ini secara umum dari misi dakwah para nabi dan para rasul. Semuanya berujung membawa kebaikan untuk umat. Iya. Membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat umat itu semakin bersatu, jauh dari perselisihan dan perpecahan. Tapi kapan ada bentuk dakwah walaupun dia katakan di jalan Allah, tapi hasilnya ribut-ribut terus, berbuat perpecahan. Iya. Tidak membuat seorang itu lebih dekat kepada ilmu, tidak membuat ibadahnya lebih banyak. Maka itu adalah alamat kejelekan. Tidak ada dari as-salaf seperti itu keadaannya. Iya. Maka jangan menipu manusia dengan ucapan-ucapan dan slogan-slogan. Tapi yang dilihat adalah amalan seseorang. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya. Agar supaya menyampaikannya kepada Fir'aun. Namun apa yang terjadi? Atau setelah itu dikatakan fa'arahul ayatul kubra. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatul kubra, tanda yang besar dari bukti kebesaran Allah. Ya, kalau istilah umumnya disebut mu'jizat. Dan itu dari tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan melalui Nabi Musa, ada banyak tanda. Dari tongkat beliau yang berubah menjadi ular, tangan beliau dimasukkan ke ketiaknya, kemudian keluar dengan cahaya yang sangat terang. Ya. Kemudian disebutkan juga tanda-tanda yang lain di surah Al-A'raf. Demikian. Maka diperlihatkan kepada Fir'aun tanda yang besar. Fakadzdzaba wa asa. Apa yang terjadi pada Fir'aun? Maka dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu, wa asa, dan dia bersombong. Iya. Dia bermaksiat, durhaka terhadap apa yang diperintah. Dia tinggalkan ketaatan kepada Rabb-nya. Dia langgar apa yang dilarang terhadapnya. Thumma adbara yasa. Tidak cukup sampai di situ. Dia mundur ke belakang. Berpaling. Yas'a, berpaling setelah itu bikin kegiatan lain di dalam maksiat. Apa yang dia kerjakan? Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan pengikutnya, lalu dia meneriakkan di tengah pengikutnya, ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, sungguhnya aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia proklamirkan dirinya sebagai Rabb yang paling tinggi. Perhatikan bagaimana kesombongan membawa Fir'aun sedemikian rupa. Iya. Maka disebutkan dari hukumannya, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah pun menyiksanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, nakalal akhirati wal ula. Siksaan di dunia dan di akhirat. Iya. Sisaan di akhirat dan di al-ula. Al-ula maksudnya di kehidupan pertama, itu kehidupan dunia. Inna fi dhalika la'ibaratan liman yakhsha. Sungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ibrah, renungan bagi orang yang memiliki rasa takut. Nah, ini maksud dibawakannya kisah ini. Iya. Ada pelajaran bagi orang yang punya rasa takut. Sebab siapa yang berpaling dari dakwah para rasul, akibatnya akan seperti itu. Akibatnya akan seperti Fir'aun. Pasti dia akan merasakan siksaan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan kadang di dunia dan di akhirat. Iya. Dan ini cukup bagi kita sebagai renungan. Inna fi dhalika la'ibaratan liman yakhsha. Sungguhnya dalam hal tersebut terdapat ibrah, terdapat pelajaran, ya, renungan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah itu pada ke-8 Kelanjutan ayat diterangkan bantahan pada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitannya. Disambung. Jadi selipkan kisah supaya membuat mereka takut, kemudian dibuka lagi pikirannya. A antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang lebih sulit? Iya. Yang mana yang lebih berat penciptaannya? Langit atau manusia? Ini pertanyaan pengingkaran. Ya. Sudah dimaklumi, diterangkan di ayat yang lain, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia di sisi Allah. Perhatikan. Iya. Diingatkan. Langit saja sedemikian rupa penciptanya, sedemikian beratnya. Ya. Nanti akan dikembalikan. Dihancurkan kemudian dikembalikan. Bumi dihancurkan kemudian dikembalikan. Apalagi hanya kalian manusia. Ini dari sisi-sisi bagaimana dibuka dari akal orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan ini. Iya. Banaha. Allah telah membangun langit itu. Karena itu dari etika kalau membaca ayat ini di kalangan orang ahli tajwid, dia waqaf, dia berhenti pada kata as-sama. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Dia berhenti di situ. Sebab itu pertanyaan. Banaha itu pernyataan dari Allah. Bahwa Allah telah membangun langit tersebut. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian Allah meninggikan bangunannya. Kemudian disempurnakan. Lihat langit itu. Bagaimana ditinggikan. Tidak ada tiangnya. Iya. Tidak ada tiangnya. Periksa dari warnanya. Tidak dikatakan sebagiannya. Apa namanya, birunya biru tua sekali, yang lainnya biru muda. Ya. Betul-betul mutkin. Tidak ada retaknya. Langit itu. Dan ini dari besarnya penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasawwaha, disempurnakan. Tidak ada aib. Dan tidak ada sesuatu yang kontradiksi atau berbeda di dalam penciptaannya. Wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha. Langit ini kadang di malamnya dibuat gelap dan dia mengeluarkan di siang harinya sesuatu yang menerangi. Keluar waktu duhanya di siang hari. Ya. Luar biasa, menakjubkan. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Ya. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Jadi sebelumnya wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dia telah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya ya, terang benderang. Kemudian dan bumi setelah itu dihamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Bagaimana bumi itu dikeluarkan darinya mata air dan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, yang mana hewan-hewan bisa makan darinya. Wal jibala arsaha. Ya. Kemudian gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Mata'an lakum wali an'amikum. Semua itu sebagai kesenangan untuk kalian. Apa yang kalian perlukan. Dan untuk makanan hewan-hewan ternak kalian. Iya. Perhatikan, dibuka dari pikiran mereka. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Padahal penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia. Iya. Setelah itu, setelah seorang menyadari adanya kematian, adanya hari kebangkitan. Iya. Mengambil pelajaran dari orang-orang yang mendustakan hal tersebut. Kemudian pada kelanjutan surah dijelaskan adanya dua golongan manusia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra." Pada kelanjutan ayat. Apabila malapetaka yang sangat besar telah datang. At-tammah, petaka, sesuatu yang menghantam, yang membawa petaka bagi seorang hamba, dikatakan al-kubra, yang paling besar. Dan ini salah satu penamaan hari kiamat. Nah, hari kiamat itu di dalam Al-Quran, kata Ibnu Katsir, punya 85 penamaan. Menggambarkan keadaannya, kengeriannya, kedahsyatannya. Iya. Dan keadaan manusia pada hari kiamat. Luar biasa. Dengan 85 nama pensifatan. Nah, hari kiamat tersebut. Harusnya membuat seorang itu berakal, berfikir. Dan di sini dibawakan uslub, dikatakan apabila hari kiamat itu telah datang, supaya kita hidup bersama Al-Quran ini, merenunginya, gambarkan pada diri, seakan-akan hari kiamat ketika terjadi, bagaimana keadaan kita? Seakan-akan kita yang tergambar di dalam ayat ini. Iya. Dikatakan dalam kelanjutan ayat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia mengingat apa yang telah dia kerjakan. Ingat. Semua yang dikerjakan akan dia ingat. Tidak ada yang lupa. Tidak ada yang lupa. Tidak dia sendiri lupa terhadap amalannya. Dan tidak ada pula malaikat yang mencatat amalan lupa ataupun luput terhadap amalan-amalan yang dikerjakan. Iya. Pada hari itu, semuanya akan menyaksikan dari amalan-amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan itu. Maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa. Mereka musyfiqin, sedih terhadap apa yang ada di dalam catatannya. Mereka berkata, wahai betapa kasihannya kami. Buku apakah ini? Tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalamnya. Dan Allah berfirman, dan Allah menjelaskan, mereka menemukan segala yang mereka kerjakan. Dan Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Dan di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan detailnya. Kemudian aku akan cukupkan pembalasannya terhadap kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia puji Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena dia beramal. Iya. Dan setiap orang memetik apa yang dia tanam. Iya. Memetik apa yang dia tanam. Fa inna likulli hasid mazara. Setiap orang yang memanen, dia panen hasil tanamannya sendiri. Apa yang dia kerjakan? Karena itu diingatkan dalam Al-Quran, "Man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa 'alaiha, wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid." Barang siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jelek, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Iya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Maka manusia semua akan mengingat apa yang dia kerjakan. Tidak ada yang luput. Iya. Karena itu, kemudian setelah itu dikatakan, "Wa burrizatil jahimu liman yara." Dan ditampakkanlah neraka jahim itu kepada siapa yang melihatnya? Ya. Dan pada hari itu semua orang melihat, bahkan sangat tajam pandangannya. Allah berfirman, "Fabasarukal yawma hadid." Maka pandanganmu pada hari ini, pada hari kiamat, sangat tajam. Ya. Semuanya melihat. Dan ini kejadian berulang disebut dalam Al-Quran. Hari kiamat, kemudian dia lihat neraka jahannam, ya, dia ingat apa yang dia kerjakan, berulang dalam Al-Quran. Akan datang nanti di surah Al-Fajr, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma idin bi jahannam, yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra." Ya. Wa anna lahu dhikra. Dan datanglah Rabbmu serta malaikat bersaf-saf, dan didatangkan neraka jahannam. Iya. Maka pada hari itu manusia pun mengingat. Dan apa lagi gunanya mengingat? Hari kiamat tidak ada gunanya mengingat. Hari itu adalah hari pembalasan, hari hisab, bukan hari beramal, bukan hari untuk mengingat. Ingin mengingat di dunia, ingin sadar di dunia, ingin merenung dan bersiap, sekarang waktunya dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Dari nikmat umur yang diberikan, digunakan untuk hal tersebut. Iya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ditampakkan neraka jahannam. Iya. Jadi disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud bagaimana neraka jahannam itu didatangkan. Didatangkan dalam keadaan diseret dengan 70 ribu tali. Setiap tali diseret oleh 70 ribu malaikat. Saking dahsyatnya dan besarnya neraka jahannam. Sebutkan dalam Al-Quran bagaimana sifat neraka jahannam itu ketika didatangkan. "Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka jahannam sudah melihat manusia dari kejauhan, maka terdengar dari neraka jahannam tersebut kemarahan dan golakan yang mendidih. Iya. Ini kejadian yang dahsyat. Manusia semuanya mengingat neraka jahannam ditampakkan. "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-rahman laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru tilqa'a wa yanzuru amamahu fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi." Fattakun naru walau bishikki tamra. Faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada penerjemah antara dia dan antara Allah. Dia lihat ke sebelah kanannya, hanya amalannya yang dia temukan. Dia lihat sebelah kirinya, amalannya dia temukan. Dia lihat di depannya, neraka di depannya. Nabi ingatkan, hati-hati kalian dari api neraka. Walaupun sekadar bersedekah dengan sebuah kalimat, dengan satu kurma, ya. Apa dengan sepotong kurma, dia bersedekah dengan sepotong kurma, walaupun remeh sedikit, tapi itu adalah kebaikan, dia kerjakan. Siapa yang tidak punya sepotong kurma, dia berucap dengan satu kalimat yang baik. Perhatikan betapa berharganya satu kalimat yang baik. Tapi banyak dari manusia tidak memiliki kalimat yang baik. Apalagi di masa sekarang ini. Iya. Diwakili dengan tangannya, jari-jarinya. Iya. Kalau dulu dikatakan mulutmu adalah harimau, hari ini dikatakan jari-jarimu adalah harimau. Iya. Dari kalimat-kalimat yang diucapkan, rupa cacian, hasutan, adu domba, tersebar dari satu manusia ke manusia yang lain, ya, dari timur sampai barat, seakan-akan dia tidak takut dengan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, "Inna ar-rajul la yatakallam bi kalimah la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar abada ma baina al-masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak perjelas kalimat ini menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Satu kalimat, waliyadu billah. Iya. Dan sekarang ini betapa mudahnya kedustaan, caci maki. Dan ini semuanya dari pintu-pintu kejelekan di masa sekarang ini. Karena itu hendaknya setiap muslim dan muslimah yang menghendaki kebaikan untuk dirinya bertakwa kepada Allah dan berucap dengan kalimat yang baik, bertutur kata dengan yang baik, memikirkan bahwa apa yang dia ucapkan akan dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Kemudian dijelaskan dalam kelanjutan ayat dua golongan manusia. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fainal jahima hiyal ma'wa. Ini golongan yang pertama. Ya, didahulukan di sini penyebutan ancaman. Ya. Kemudian disebutkan penyebutan kabar gembira. Ini karena memang uslub di dalam ayat ini uslub peringatan. Iya. Uslub peringatan. Agar supaya orang yang mendustakan hari kebangkitan berhati-hati. Orang yang mendustakan hari kiamat kematian berhati-hati. Dikedepankan dari uslub ancaman. Adapun siapa yang tagha melampaui batas. Perhatikan, sama dengan sifatnya Fir'aun, tagha melampaui batas. Dan bentuk melampaui batas banyak bentuknya. Kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan hati. Bentuk pelampauan batas. Iya. Dan ini semuanya harus dikontrol oleh seorang hamba. Wa atharul hayatad dunya. Kemudian yang kedua, dia lebih mementingkan kehidupan dunianya. Ini dua pokok segala kerusakan. Iya. Dua pokok yang mengantar kepada neraka. Karena itu dikatakan, fainal jahima hiyal ma'wa. Sungguhnya neraka jahim itulah tempat tinggalnya. Itu tempat tinggalnya waliyadu billah. Dan ini kecintaan kepada dunia. Iya. Luar biasa. Ada orang kadang tahu bahaya dunia, bahaya harta, bahaya apa namanya, dari jabatan, perempuan. Ya. Dan itu dari dunia yang penuh dengan bahaya. Tapi kadang dia tidak mengerti bahaya lain dari sisi kehidupan dunia. Bahkan itu lebih berat. Ya. Bahaya cinta kepada kedudukan, cinta untuk ditokohkan, cinta untuk selalu tampil. Ini perbuatan sebagian orang senang masuk di dalam hal yang ada apa-apa paling depan. Ya, seakan-akan harus jadi pahlawan paling depan. Walaupun dia tidak tahu apa masalahnya. Dan ini dari bentuk-bentuk kecintaan kepada dunia. Hati-hati. Dan ini dalam Al-Quran dibahasakan dengan berbagai bahasa. Hanya saja kita kurang memperhatikan dari kandungan-kandungan Al-Quran. Coba saya berikan satu ayat yang menunjukkan makna lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah. Naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah kehidupan akhirat. Bicara tentang kehidupan akhirat. Dibagi dua, kehidupan akhirat ini dijelaskan dua golongan, yang mendapatkannya siapa dan yang tidak mendapatkannya siapa. Yang mendapatkannya itu orang yang bertakwa. Dijelaskan sifatnya, tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan tidak menghendaki kerusakan. Ya, tidak menghendaki kerusakan. Dan orang yang tidak mendapatkan negeri akhirat itu, kenikmatan di akhirat adalah orang yang menghendaki ketinggian dan kerusakan. Dan ini mirip. Ya. Bagaimana ayat-ayat Al-Quranul Karim, Subhanallah, mengingatkan kepada pokok-pokok yang kuat di dalam kehidupan. Fa'amma man tagha, adapun siapa yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dunia bukan artinya dilarang seorang mengambil dunia. Tapi yang dilarang adalah dia lebih mengutamakan dunianya. Ya, padahal dunia itu setelah dia tahu hinanya, harusnya hanya dia pakai sebagai alat untuk mendekatkannya kepada Allah. Iya. Sebagai sesuatu yang meringankan hisabnya pada hari kiamat. Jangan sekali-sekali dijadikan dunia sebagai hal yang memperberat hisabnya. pada hari kiamat. Kemudian golongan yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini disebutkan dua sifat yang merupakan pokok sebab seorang masuk ke dalam surga. Adapun siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya. Kedudukan Rabb ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama, dia takut kepada kebesaran Allah, keagungan Allah. Iya. Dia takut kepada nerakanya, takut kepada siksaannya, takut kepada kemurkaannya. Ini masuk di dalam dia takut kepada keagungan dan kebesaran Allah. Dan yang kedua, maqam Rabbi, kedudukan Rabbnya diartikan dia takut ketika dia berdiri di depan Allah. Seorang kalau dia takut ketika dia berdiri di depan Allah, dia berpikir apa yang akan dia jawab ketika dia ditanya langsung oleh Allah. Dan ini tidak main-main. Iya. Masalah Allah bertanya kepada hamba. Pertanyaan Allah kepada seluruh makhluk. Dan kita harus persiapkan jawabannya. Ya. Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, sungguh kami akan menanyai mereka semua tentang segala sesuatu yang mereka kerjakan. Datang di dalam tafsir terhadap ayat ini dari Imam Abu Aliyah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya, makhluk akan ditanya tentang dua hal. Mada ya'budun, apa yang mereka ibadahi? Wa mada ajabul mursalin, dan bagaimana mereka menjawab suruhan para rasul. Dan ini penafsiran dari Abu Aliyah, penafsiran yang detail dan sangat kuat, menunjukkan pemahaman beliau mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sebab kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, itulah pertanyaan. Di antara ayat, Allah firman, wa yawma yunadihim fayakulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Ketika Allah berteriak memanggil mereka, di manakah syarikat-syarikat yang dulu kalian sangka? Ini tentang ibadah. Pertanyaan yang lain, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Ini persis penafsiran Abu Aliyah. Dan menunjukkan dalamnya ilmu para as-salaf rahimahumullahu taala yang mengharuskan kita di dalam menafsirkan ayat-ayat tidak boleh keluar dari ucapan as-salaf. Di dalam memahami tafsir Al-Quran. Iya. Baik. Maka ini orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya. Dan takutnya dia kepada kedudukan Rabb-nya, ini akan membawa dia kepada segala kebaikan. Mengantar dia kepada segala kebaikan. Ya, karena itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, aslu kulli khairin huwal khawfu billah. Dasar segala kebaikan adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dasar segala kebaikan. Iya. Kalau bagus rasa takutnya, dia akan giat ibadah. Sebab rasa takut yang baik, itu tidak membuat dia putus asa. Tapi membuat harapannya semakin tinggi. Kapan rasa takutnya besar kemudian membuat dia putus asa, itu rasa takut yang keliru. Tapi rasa takut yang benar, seorang takut kepada Allah, membuat dia lebih bersemangat untuk mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dari nerakanya, takut dari siksaannya, dia juga takut tidak masuk ke surga. Ya. Dia juga takut dihalangi dari hal-hal yang jelek. Dia dihalangi dari hal-hal yang baik, mengantarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang pertama, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Ya, sebab memperturutkan segala yang diinginkan oleh diri, inilah sumber kejelekan. Sumber kejelekan. Ini sebab kekafirannya Firaun, sebab kedurhakaannya siapa? Di depan. Sebab kekafirannya Firaun, sebab kesombongannya iblis. Ya, sebab kafirnya Namrud, ya, sebab ayahnya Nabi Ibrahim membangkang. Ya. Dan ini yang menjadi sebab segala kejelekan, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka Siapa yang menjauhi hawa nafsu, melarang dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka itu sifat penduduk sorga. Sifat penduduk sorga. Karena itu dikatakan, fa'innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya sorgalah tempat tinggalnya. Kemudian di akhir dari surah ini, ditutup bagaimana keesaan Allah di dalam mengetahui ilmu gaib. Dan terdapat wijangan-wijangan yang indah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapankah hari kebangkitan itu terjadi? Coba pertanyaan, tidak ada manfaatnya. Mereka sudah mengingkari, pertanyaannya lagi tidak ada manfaatnya. Kapan hari kebangkitan terjadi? Apa gunanya mereka tahu hari kebangkitan? Yang paling pentingnya itu apa yang kalian siapkan untuk hari kebangkitan? Karena itu ada yang pernah tanya kepada Nabi. Mata sa'ah, kapan hari kebangkitan? Rasulullah menjawab, wa ma'adatta laha. Lalu apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Harusnya itu yang dipikirkan oleh seorang hamba. Karena itu, di kelanjutan ayat, atau pada ayat setelahnya, fima anta min dikraha. Siapakah kamu? Sehingga, kamu dapat menyebutkannya. Di mana kamu dari mengingatnya? Dari menyebutnya? Ini hari kiamat. Dari mana kamu di dalam menyebutnya, mengingatnya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu lah tempat engkau berakhir. Itu tempat kesudahan kita semua. Akhir dari perjalanan kita. Semuanya akan kembali kepada Rabb. Kembali kepada Allah. Suka maupun dia tidak suka. Siap maupun dia telah, dia belum siap. Dalam keadaan dia bertobat maupun belum bertobat, kalau ajal sudah ditentukan, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundhiru may yakhsha. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang yang takut terhadap hari kebangkitan itu. Kaannahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu, pada hari mereka melihat kebangkitan itu, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, yaitu di waktu sore dan di waktu pagi. Itulah keadaan manusia. Kalau sudah keluar dari dunia, seakan-akan waktunya sedikit sekali. Apalagi di hari kebangkitan. Beraneka ragam hari kebangkitan itu dipandang. Ada yang berkata, seperti sehari. Dalam sebagian ayat. Pada orang yang paling baik kenikmatannya di dunia. Seakan-akan hidupnya seluruhnya cuma sehari. Dan di dalam ayat ini. Seakan-akan hanya di waktu sore atau di waktu pagi. Dianggap sedikit dari kehidupan dunia. Karena itu siapa saja yang keluar dari alam dunia. Pasti menyesal. Siapapun dia. Mukmin maupun kafir, salih maupun talih, keluar dari dunia pasti menyesal. Yang mukmin dia menyesal kenapa dia beramal sebanyak mungkin, tidak lagi menambah dari amalan kebaikan. Dan yang kafir atau yang tidak salih, tentunya penyesalannya lebih besar. Karena itu hendaknya setiap hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungi dari kandungan ayat-ayat yang agung ini. Terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang indah. Mana-mana yang berharga. Dan ini yang harusnya kita menyibukkan diri dengannya. Banyak tadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Supaya sadar apa itu ilmu yang sebenarnya. Apa yang harusnya dipelajari, dituntut. Dan apa yang akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Serta saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua di atas, dijaga di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.